Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam amma ba'd. Masyarakat azanallahu iyyakum, alhamdulillah kembali malam hari ini Allah taala berkenan kita di majelis ilmu yang dengan nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita menambah ilmu yang kita mengharapkan dan menginginkan dari bagian tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadikan amalan kita sebagai amalan yang tetap seamal soleh, amalan ibadah karena kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pembahasan tentang kaifiatul adzan, tata cara adzan terkait dengan lafaz-lafaznya, terkait dengan lafaz-lafaz adzan dan jumlah lafaz-lafaz adzan serta iqamah. Serta iqamah kita insyaallah akan melanjutkan dari babul adzan kita bersolat dari kitab Bulughul Maram Ashabul Nahjal Asqalani. Kita akan sebutkan permasalahan yang termasuk kaifiatul adzan terkait dengan lafaz-lafaz adzan, yaitu masalah at-taswib. Apakah di adzan yang pertama, apakah di adzan yang kedua waktu subuh? At-taswib secara bahasa dari kata taba itu artinya rojah, kembali. Artinya adalah dengan ucapan taswib, yaitu dengan lafaz as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, maka itu merupakan kembali mengingatkan kepada manusia untuk mereka menunaikan persiapan menunaikan ibadah salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka tidur semalam, maka dengan ucapan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kembali mengingatkan kepada manusia. Ini secara mungkin bahasa. Sehingga at-taswib dikenal adalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Apakah itu diucapkan di adzan yang pertama ataukah adzan kedua? Karena sebelum yakni ditunaikan salat subuh menjadi kebiasaan dan menjadi sunnah Rasulullah SAW adalah dua adzan. Adzan yang pertama biasa dikumandangkan oleh Bilal, sedangkan adzan yang kedua itu adalah yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Idza yu'adzinu Bilal fakulu washrabu." Kalau yang adzan itu Bilal, tetaplah kalian makan dan minum. Karena beliau adzan pertama, artinya tetaplah kalian sahur. Silakan, masih boleh makan dan minum. Belum waktu masuk yakni salat subuh. belum terbit fajar, fajar shadiq. Nah, namun kata Rasulullah, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, hingga yang azan adalah ibnu Ummi Maktum. Nah, jangan kalian makan dan minum kalau sudah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang azan, karena Abdullah ibnu Ummi Maktum azannya di azan subuh, masuk waktu subuh, sudah habis waktunya sahur. Nah, yang menjadi permasalahan itu jazakumullah, apakah as-salatu khairun minan naum itu dibaca di adzan pertama ataukah dibaca di adzan yang kedua? Nah, adzan pertama dikumandangkan sekitar kurang lebih 1/4 atau 20 menit sebelum masuk salat subuh, sebelum masuk waktu subuh, sebelum adzan kedua. Nah, maka dalam hal ini ikhwan fillah azanullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah diucapkan, dilafadzkan as-salatu khairun minan naum itu di azan pertama. Di azan pertama. Berdasarkan hadis Abi Mahdurah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid ketiga hadis 308, begitu juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i hadis Abi Mahdurah. Beliau mengatakan Abi Mahdurah, kuntu abdina fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, fa idza kuntu hayya 'ala al-falah kuntu as-salatu khairun minan naum al-adhan al-awwal. Aku dulu adzan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh, maka apabila aku katakan hayya 'alal falah, aku pun mengatakan as-salatu khairun minan naum. Setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Al-adhan al-awwal, adzan yang pertama. Nah, adzan yang pertama sebelum subuh. Kemudian juga berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Mahdurah, wa idza adanta bil awwal minas subhi faqul as-salatu khairun minan naum. Kalau engkau azan bil awal, yang azan yang pertama minas subhi dari waktu subuh. Nah, faqul, maka katakanlah as-salatu khairun minan naum. Katakanlah as-salatu khairun minan naum. Di sini Hamzah dan Umar menunjukkan sebelum subuh itu ada dua adzan. Dua adzan. Nah, di dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyatakan adzan tabil awal, engkau adzan yang pertama. Maka katakanlah as-salatu khairun minan naum. Yang hadis yang betul. Dua sini sebagian ulama menyebutkan sisi kelemahannya, ya, sisi lemahnya hadis. Karena yang pertama, riwayat yang pertama yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, itu ada rawi yang majhul. Nah, pada rawinya terdapat, pada sanadnya terdapat rawi namanya Abu Salman, majhulul hal hukumnya, dan sehingga termasuk lemah riwayatannya. Begitu juga hadis yang kedua tadi yang juga dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Daud, Imam Nasa'i dan yang lainnya adalah pada sanadnya bahkan terdapat dua rawi yang dihukumi juga majhul, tidak dikenal rawi tersebut, sehingga hadis tersebut lemah. Namun di sana ada hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari hadis Abdullah bin Umar. Dari hadis Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Kana fil adzanil awal ba'da al-falah," adalah biasa di adzan pertama, adalah biasa di adzan pertama setelah al-falah, maksudnya al-falah adalah hayya al-falah, as-salatu khairun minan naum. Diucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Begitu juga yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn al-Mundhir di dalam kitab Al-Awsat, juga dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, bahwasannya Abdullah bin Umar mengatakan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, fil adzanil awal marratain, yakni subuh. Dan beliau, Abdullah bin Umar mengatakan hayya 'alal falah dua kali, as-salatu khairun minan naum dua kali, fi adzanil awal, di adzan pertama dua kali. Ucapannya yakni fi subuh, yaitu di subuh. Menisbahkan ke subuh karena waktu sebelum subuh itu berdekatan. Nah, jaraknya tidak lama. Asy'al Albani menyebutkan sekitar rubu' sa'ah, seperempat jam. Sudah sebutkan dalam kitab Tamamul Minnah, insyaallah nanti kita baca. Maka ikhwan wa jazakumullah, dari hadis-hadis ini termasuk ada riwayat dari Abdullah bin Umar yang juga adalah hasan, ya, yang bisa dijadikan hujjah dalil. Maka ahlul ilm berpendapat, sebagian ahli berpendapat, annas tasrif fi adzanil awal min adzanil fajar, bahwasanya tasrif ucapan as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alal falah itu di adzan pertama dari adzan fajar. Nah, jadi dua adzan fajar. Nah, adzan yang kedua adalah masuk waktu subuh. Adzan yang pertama adalah membangunkan orang yang masih tertidur untuk persiapan sholat. Nah, dan mengistirahatkan orang yang sebelumnya sholat agar persiapan sebentar lagi masuk waktu subuh. Nah, di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Imam As-San'ani. Al-Imam As-San'ani di dalam kitab Subuh Salam jilid yang pertama halaman 167 dan setelahnya. Begitu juga Ibnu Ruslan. Begitu juga Al-Alamah Asy'ah Al-Albani. Juga yang dikuatkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Yang beliau mengatakan ini juga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan sebagian ulama yang lain. Asy'ari Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Tamamul Minnah, Tamamul Minnah di halaman 146 beliau mengatakan, innama yusrah taslimu bil adhani awal li subhi alladhi yakunu qabla dukulil waqti binahwi rubu'i sa'at takriban. Disyariatkan taslim ucapan assalamu alaikum itu di adhan pertama untuk subuh yang ada sebelum masuk waktu subuh sekitar seperempat jam, sekitar kira-kira seperempat jam. Kata beliau berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah kita baca tadi, yang dibuatkan Imam Baihaqi. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Thahawi dengan sanad yang hasan. Dan setelah beliau menyebutkan adanya juga hadis Abu Mahdurah, beliau mengatakan fattafaqa hadisuhu ma'a hadisi Ibnu Umar, mencocoki hadisnya Abu Mahdurah dengan hadis Ibnu Umar. Nah, untuk menguatkan hadis yang bisa dibilang ihtiyat, sandaran dari hukum adalah hadis Abdullah bin Umar yang tidak ada sisi kelemahan. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani, kata beliau setelah menyebutkan hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, kata beliau wa fi hadza taqdirun lima atrakat riwayat, ini sebagai batasan terhadap riwayat-riwayat yang mutlak yang menyebutkan di adzan subuh. Ternyata di adzan subuh yang dimaksudkan adalah adzan pertama, karena sebelum subuh ada dua adzan. Adzan yang pertama sebenarnya ya Abdullah bin Umar. Karena di adzan awal ba'da al-falah as-salatu khairun na'um marratain. Kata Abdullah bin Umar adalah di adzan pertama setelah ucapan khayal falah itu as-salatu khairun na'am dua kali. Itu yang dikuatkan oleh Imam As-San'ani. Dan kata Imam Ibnu Ruslan juga mengatakan riwayat-riwayat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Beliau mengatakan fasyar'iyatu taqdim innama hiya fil adhani awal fajri, tidak lain disyariatkannya taqdim itu di adzan pertama untuk fajar. Li'annahu li'iqadin naum na'im, karena itu fungsinya untuk membangunkan orang yang tidur. Ada kesesuaian dengan lafaz as-salatu khairun minan naum. Nah. Wa amma adzan tsani, adapun adzan yang kedua fa innahu i'lam bi dukhulil waqti wa du'a ila shalah. Adapun adzan kedua itu sebagai pemberitahuan masuknya waktu subuh dan sekaligus ajakan seruan untuk sholat subuh. Sebagaimana ini dimaksudkan di kitab Tahrim Zakasi di Ahadits Rafi'i. Dan pendapat ini Ahmad Zakwal juga yang dikuatkan oleh Asyah Mubin rahimahullah ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua adalah bacaan as-salatu khairu minan naum itu di adzan kedua, adzan subuh. Hadis yang digunakan yang paling sahihnya adalah hadis Anas. Beliau menyatakan minas sunnah idza qala al-muadzin fi adzanil fajri. Termasuk sunnah apabila seorang muadzin dalam adzan fajar hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Apabila seorang muadzin di azan fajar, mereka memahami azan fajar, nah, pemutlakan azan fajar yakni sebagaimana dikatakan salatul fajar. Salatul fajar adalah salat subuh. Azan fajar berarti azan subuh. Dari zahir hadis ini digandengkannya azan dengan kata fajr, itu berarti yang dimaksudkan adalah azan kedua, azan subuh. Nah, lebih-lebih mereka mengatakan karena kalau azan pertama itu biasanya Rasulullah SAW dibatasi dengan kata lain malam, masih malam. Bagaimana dalam hadis Bilal, inna Bilal yu'adzinu bilail. Bilal adalah adzan di waktu masih malam, adzan pertama. Sedangkan adzan fajar adzan subuh. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, amma kalamu fuqaha'ina fa dhahiru anna tasbih yakunu fi adzan salatil fajr. Adapun ucapan dari ahli fikih kita yang nampak adalah bahwasanya tasbih itu ada di adzan salat fajar. Berarti adzan salat subuh. Imam Nawawi di dalam Syarah Muhaddats dia mengatakan summa dhahiru itlaqi al-ashab annahu yusra'u fi kulli adzan lis-subhi. Dhahir kemutlakan dari saudara-saudara kita yang dari mazhab Syafi'iyah bahwasanya disyariatkan pada setiap adzan subuh bacaan tasbih. Nah, wallahu a'lam bishawab ya ikhwan fil jazakumullah, dari dua pendapat ini. Nah, saya sendiri lebih memilih pendapat yang pertama. Lebih menguatkan pendapat yang pertama. Nah, yang menguatkan hal tersebut di antaranya ikhwan fil jazakumullah bahwasannya datang riwayat yang membaca adzan dengan perkataan as-salatu khairu minan naum itu adalah Bilal. Adalah siapa? Bilal. Nah, sementara Bilal itu adalah adzan pertama, sedangkan adzan yang kedua itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Ummi Maktum mengucapkan tasbih yaitu as-salatu jami'ah. Nah, selain yakni hadis Abdullah ibnu Umar tadi jelas menyebutkan fi adzanil awal, begitu juga nah hadis Abi Mahdurah. Walaupun hadis Abi Mahdurah adalah ada sisi kelemahan, tetapi dikuatkan dengan adanya hadis yang yakni sanadnya hasan dari hadis Abdullah ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pendapat Asy'ah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga pendapat Lajnah Ad-Da'imah di bawah pimpinan kala itu adalah Syekh bin Abdul Aziz bin Baz. Nah, menguatkan adalah adzan yang kedua. Dan itu yang diamalkan di Haramain, di Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram. As-salatu khairun min al-wudu di adzan kedua, adzan subuh. Nah, walhasil ikhwan wa akhwat, di sana ada perbedaan pendapat, yakni perbedaan dalam memahami. Nah, adapun pendapat yang kedua menyatakan itu di adzan subuh karena membawa seperti hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan fi adzanil awal, adzan yang pertama itu karena pertama, adzan itu iqamah, qomat itu juga disebut adzan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, nah, ma baina adzanain as-shalah. Apa yang di antara dua adzan itu ada salat. Yang dimaksudkan ada adzan dan iqamah. Disebutkan adzanain, dua adzan. Begitu juga adzanul awal dinisbahkan kepada adzan-adzan salat lima waktu. Maka subuh itu adalah waktu yang pertama, kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, kelima isya. Maka subuh itu adalah disebut salat yang pertama. Makanya adanya disebut adzan yang pertama. Tetapi yang demikian tidaklah didukung, dikuatkan dengan dalil, hanya adalah sisi pemahaman. Maka di sini adalah ada sisi khilaful paham, perbedaan memahami nas-nas yang ada. Alhamdulillah. Maka perkaranya adalah mana yang kita lebih mutmain, tenang untuk mengambil mana yang lebih kita kuatkan. Dalam artian kita juga tidak yakni menyalahkan pengamalan pendapat yang lain. Nah, tapi kita lebih menguatkan yakni yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah di adzan yang pertama. Nah, juga ada kesesuaian yakni lafadznya bahwasanya as-salatu khairun min an-naum, yakni liqadhin na'im, untuk membangunkan orang yang tidur. Nah, sedangkan adzan subuh sebagaimana dengan adzan salat-salat yang lain memberitahukan yakni bahwasanya masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang at-tasbih. Bacaan as-salatu khairun min an-naum. Kita masuk selanjutnya hadis yang berikutnya, hadis ke-175 dari kitab Bulughul Maram. Masih tentang kifiatul adhan, tata cara adhan. Kalau kemarin tata cara dilihat dari sisi lafad-lafadnya, lafad-lafadnya. Sekarang kifiat adhan, tata cara dilihat dari yaitu cara pelaksanaannya. Wan Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hauna wa hauna. wa isba'ahu fi udhunayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Bilal azan dan beliau mengarahkan mulut beliau ke sini dan ke sini. Nah, ke sini dan ke sini. Ada yang kita bahas apa yang maksudnya dan mungkin ramai di sini. Kemudian dan kedua jarinya di dua telinga beliau. Berarti begini. Nah, ini yang dilihat oleh Abi Juhaifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadisnya sahih. Hadisnya memang sahih kecuali tambahan wa ismi ba'ahu fi udhunayhi, dua jarinya di dua telinganya. Maka tambahan ini adalah tambahan yang tidak sahih. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, wa rawahu jama'ah an Sufyan, dikeluarkan oleh sebagian jamaah dari Sufyan, wa lam yadhkuru hadisiyah, semuanya tidak yakni menyebutkan tambahan kedua jarinya ada di kedua telinganya. Begitu juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwasanya tambahan kedua jarinya itu ada di kedua telinganya tidak sahih. Qala Al-Hafidz, ada lanjutan hadis tersebut dari jalur yang lain, wa Ibnu Majah, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa ja'ala isba'ihi fi udhunayhi. Isba' bisa dibaca yakni usbu, bisa isbi', bisa isba'. Nah, usbu'aini bisa. Nah, isba'aini bisa. Isbi'aini juga bisa. Ada tiga bacaan. Dikeluarkan oleh Al-Imam Majah, beliau menjadikan kedua jarinya di dua telinganya. Dan riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz lawa unqahu lama balaw hayya ala salam yaminan wa simalan wa lam yastadir. Beliau mengarahkan yaitu leher beliau ketika sampai lafaz hayya ala salam ke arah kanan dan ke arah kiri walam yastadir, tanpa membelokkan badan beliau. Jadi cukup memutar leher saja. Namun yang kami lihat Allah, riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah pada sanadnya terdapat rawi Hajjaj Ibnu Arqah, seorang mudallis. Seorang mudallis yang dia meriwayatkannya tidak sharih, tidak dengan lafaz sami'tu atau tidak lafaz haddatsani. Rawi yang dikenal mudallis ketika dia meriwayatkan an dari fulan, maka riwayatnya dikenal adalah mumpuni lemah. Mumpuni adalah lemah. Sehingga di sini ada sisi kelemahan pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Begitu juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud adalah riwayat yang lemah. Pada sanadnya dari jalan Qais bin Rabi, dari Auf ibn Abi Juhaifah, dari bapaknya. dan sanadnya lemah karena kelemahan Qais ibn Rabi, rawi yang dihukumi lemah. Qais ibn Rabi. Adapun ada riwayat yang sahih yang asalnya itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mendukung hadis ini. Nah, pembahasannya dari hadis ini hamdalillah. Pertama, hukum meletakkan dua jari di kedua telinga di tengah-tengah adat ketika adat. Apa? Nah, ini ya, dua jari ya, bukan ditutup. Sebagian kan ditutup gitu. Kalau orang mengamalkan hadis ini tadi, mestinya ada dua jari ini di kedua telinga begitu. Nah, dalam hal ini akan disebutkan ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat jumhur ulama, mereka pendapat sunnah meletakkan dua jari di kedua telinga. Maksudnya dua jari di sisi satu jari, di sisi satu jari. Ketika adzan. Dalilnya adalah hadis Abi Juhaibah yang disebutkan tadi. Dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan setelah hadis tersebut, beliau menyatakan wa alaihi al-amal inda ahli ilmi, dan berdasarkan hadis inilah pengamalan di sisi ahlul ilm. Yastahibbuna ayyaja 'ala al-mu'adzin usbu'aini fi udunaihi, mereka menyenangi, menganggap sunnah menjadikan seorang muadzin menjadikan jarinya itu di telinganya, dua jari di kedua telinganya. Nah, mereka juga berdalil pendapat jumhur ini hadis Sa'ad Al-Qarn, Sa'ad Al-Qarn Al-Qarnu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menjadikan dua jarinya itu di kedua telinganya. Kata Rasulullah SAW, innahu arfa li sauti, karena itu bisa menjadikan lebih kerasnya suaramu. Namun sanad hadis ini adalah lemah. Ada rawi bernama Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd Al-Qardi dari bapaknya, dari kakeknya, dan Abdurrahman juga saat sendiri adalah dikenal lemah, rawi yang lemah. Bapaknya majhul dan kakeknya juga majhul hal, sisi kelemahannya. Sehingga sebenarnya alhamdulillah dari sisi hadis-hadis tidak didapati hadis yang kuat, yang sahih di dalam masalah ini. Nah, di dalam masalah ini beberapa riwayat. Dari situlah maka ada yang berpendapat seperti Imam Malik. Kata beliau, perkaranya adalah luas, luas. Mau menutup menjadikan dua jarinya di telinganya atau tidak, terserah. Ya, beliau tidak mengatakan ini sunnah dan ini tidak, tidak, karena tidak ada rawi yang kuat. Sementara pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga yaitu pendapat Ishaq bin Rahuyah dan pendapat Imam Al-Auza'i, berpendapat sunnah ketika adzan. Sunnah ketika adzan juga sunnah di dalam qomat, juga dalam qomat, iqamah. dalam iqamah. Kalau tadi pendapat itu adalah di azan. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat dalam hal ini memang pendapat jumhur ulama. Walaupun riwayat-riwayat itu tidak ada yang kuat, yang sahih, namun satu dengan yang lainnya karena banyaknya riwayat. Dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nah, adalah pengamalan para ulama mengamalkan hadis-hadis tersebut, yakni menjadikan sunnahnya seorang muadzin meletakkan jari kedua jarinya di kedua telinga ketika azan saja. Adapun iqamah tidak. Nah, iqamah tidak. Nanti akan datang bahwasanya azan tidak disunnahkan untuk mengeraskan suara, sedangkan iqamah maka tidak dikeraskan suara. Karena memang pengamalan demikian sebagaimana dalam lafaz sebagian riwayat dikatakan innal arfa li sawti. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, karena yang demikian lebih bisa menjadikan kerasnya suara. Nah, ini namun bagi yang berpendapat tidak sunnah karena tidak ada riwayat yang sahih, maka baginya adalah pendapat tidak celah. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau itu dirasa adalah lebih kuat suara dalam rangka juga mengamalkan pendapat jumhur ahlul ilm, maka adalah baginya ini amalan dunia. Amalan tergantung pada niat. Ketika itu dia niatkan untuk mengeraskan suara di mana adzan itu adalah lebih sunnah, sunnahnya adalah mengeraskan suara, maka dia mendapatkan pahala dengan niat itu supaya suara keras. Wallahu a'lam bishawab. Masalah berikutnya dari hadis yang dibawakan oleh beliau tadi, hukum menengok, menengok ke kanan dan ke kiri ketika lafaz khayalah sholat dan khayalah falah. Jumhur ulama berpendapat sunnah menengok ke kanan dan ke kiri pada khayalatain. Khayalatain yaitu khayalah sholat dan khayalah falah. Dan para ulama dalam hal ini menyebutkan adalah yang diarahkan, ditengokkan adalah cukup memutar leher. Nah, tidak memutar badan. Adapun kaifiahnya, kaifiahnya ikhwan dan jemaah, ada sebagian pendapat, ada dua bentuk, ada dua pendapat, bahkan tiga, tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah khayal sholat ke arah kanan, ya, kemudian dua kali, kemudian khayal sholat ke arah kiri dua kali. Jadi khayal sholat, khayal sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah hampir sama dengan pendapat yang pertama ini, cuman ketika dia mengucapkan khayal sholat itu sekaligus dia selesaikan khayal sholatnya menghadap lagi ke depan. Maksudnya begini, khayal sholat sepanjang ini, khayal sholat sampai khayal sholat kembali lagi. Ya, tidak nunggu selesai. Kalau tadi pertama khayal sholat selesai, sudah masih ke kanan, baru memulai lagi dari menghadap depan khayal sholat. Kalau ini hayal sholat. Nah, sepanjang sholatnya itulah ke kanan baru ke depan lagi. Sedikit saja bedanya, ya kan? Nah, ini yang kuat. Pendapat yang kuat adalah yang pertama dan yang kedua ini. Silakan mana yang diamalkan. Pendapat yang ketiga adalah hayal sholat pertama ke kanan, hayal sholat kedua ke kiri. Hayal al-falah pertama ke kanan, hayal al-falah kedua ke kiri. Jadi masing-masing dapat bagian, hayal sholatnya ada yang dapat ke kanan juga ke kiri, hayal al-falahnya juga dapat kanan juga ke kiri. Namun ini pendapat yang kurang kuat. Yang kuat adalah pendapat yang pertama atau yang kedua tadi. Tentang disunnahkannya membelokkan ke kanan ke kiri ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ishaq, Ibn Rahuyah, Imam Al-Auza'i, Al-Sawli dan selain mereka. Nah, berdasarkan hadis Abi Juhaifah, maksud ra'aitu bilalan yu'adzinu wa tatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Nah, aku melihat Bilal adzan dan beliau mengikutkan, mengarahkan, yakni kedua mulut beliau ke arah ini dan arah ini. Beliau mempraktekkan, jadi ke arah kanan dan arah kiri ketika membaca khayalatain. Membaca khayalatain, dua khayal, yakni khayalat sholat dan khayalat sholat. Adapun riwayat yang menyebutkan tidak perlu memutar badan, cukup kepala saja, adalah datang di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka semuanya mengatakan walam yakul haula'i bidawran. Mereka riwayat-riwayat yang ada tidak menyebutkan memutar badannya. Nah, tidak memutar badannya. Adapun kalau ada riwayat yang menyebutkan yakni ikut diputar badannya, badannya mengikuti, maka riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan tersebut adalah lemah. Riwayatnya adalah lemah. Yang rajih, yang kuat adalah, yang cukup ditolehkan adalah memutar lehernya saja. Ini di antara kaidah ketika ada. Permasalahan berikutnya adalah kita lengkapi tentang ma yusahabu lil mu'addin fi adanihi. Apa saja yang sunnah dikerjakan bagi mu'addin ketika dia adzan. Riwayat yang disebutkan juga adalah tadi memalingkan atau menolehkan ke arah kanan dan ke arah kiri, cukup menengokkan kepala, tidak memutar badan. Teman sunnah adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Berkata Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat, ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnah antustaqbalal kiblah fil adzan. Sepakat ahli ilmu bahwasanya termasuk sunnah menghadap ke kiblat ketika adzan. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid kedua, halaman 84. Termasuk sunnah berikutnya, berarti yang ketiga. Pertama adalah memalingkan ketika menolehkan ke kanan atau ke kiri ketika khayalatain. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, azan dalam keadaan berdiri. Azan dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Kum fa'adzin." Berdirilah wahai Bilal, kemudian azanlah. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW menuntunkan kepada Bilal untuk berdiri. Kum, berdirilah. Nah, fa'adzin, kemudian azanlah. Sehingga Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat beliau menyatakan, "Walam yahtalif ahlul ilmi fi anna minas sunnah ayu adina wa waqa'imun." Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwasannya termasuk sunnah untuk dilaksanakan azan seorang muadzin itu dalam keadaan berdiri. Illa min illah, kecuali ya ada sebab sakit misalnya tidak mampu berdiri, maka boleh untuk duduk. Hukumnya sunnah berdiri, tidak menjadi syarat wajib. Yang ketiga termasuk sunnah adalah azan dari tempat yang tinggi. Azan di tempat yang tinggi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau hadis nomor 519 dari Urwah Ibn Zubair dari seorang wanita Bani Najjar, dari seorang wanita Bani Najjar. Wanita tersebut siapa namanya? Maka di sini namanya Mubaham. Ya, Mubaham itu tidak disebut namanya. Dalam sanad, kalau yang tidak disebut namanya itu adalah sahabat atau sahabiah, maka yang demikian tidak membahayakan sanad. Tidak ada pengaruh cacatnya sana. Kenapa? Kul sahal udul. Setiap sahabat itu adil. Nah, ya, tidak ada sahabat yang bohong memasukkan hadis, mengada-adakan hadis. Ini sahabat. Kaidah persis semua sahabat itu adil. Sehingga kalau disebutkan tidak disebutkan namanya, tidak masalah. Ini kalau yang meriwayatkan sahabat. Tapi kalau sudah di setelah sahabat, tabi'in atau tabi'in dan setelahnya. Nah, kalau disebutkan ada rawi yang mubham tidak disebutkan namanya, maka itu harus dicari. Cari dulu siapa namanya. Kalau memang tidak ketemu, maka dihukumi lemah riwayatnya. Karena ada yang majhul, tidak diketahui rawinya. Jangan-jangan rawi yang yaitu dia tidak jujur. Ini dalam rangka menjaga ya, yaitu kekuatan hadis, kemurnian hadis. Kita kembali dari Urwah bin Zubair dari seorang wanita dari Bani Najjar, dia mengatakan, "Kana baiti atwalu baitin haula al-masjid." Adalah rumahku rumah yang paling tinggi di sekitar masjid, Masjid Nabawi. Wa kana Bilal yu'adzinu 'alaihi al-fajr. Dan Bilal adalah azan di atas rumah tersebut. Nah. Waktu azan fajar. Nah. Fa ya'tiya bisahar. Maka dia datang waktu sahur, masih waktu sahur. Ini yang menguatkan bahwasanya Bilal itu azannya masih di waktu sahur. Makanya sebelum subuh itu ada dua azan. demikian masih sedikit yang mengamalkannya. Azan pertama dan azan kedua. Fayajlisu 'alal baiti yanduru ilal fajri. Setelah azan, dia pun duduk tetap di atas rumah itu untuk melihat fajar. Yang dimaksudkan fajar shadiq, ketika kalau sudah muncul fajar shadiq, yakni yang di ufuk ya, dengan horizontal ya, bintang horizontal, itulah fajar shadiq, berarti masuklah waktu subuh. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Dan datang dalam hadis yang nanti akan disebutkan hadisnya, nah, bahwasannya tentang adanya Bilal dan adanya Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk masuknya subuh, disebutkan walam yakun bainahuma illa ayyan zila hadha wa yarqa hadha. Tidaklah di antara dua adzan itu kecuali ya, setelah adzan Bilal turun, nah, kemudian waktu subuh datang Abdullah ibnu Maktum naik. Berarti dilaksanakan adzan di tempat yang agak tinggi, tempat yang tinggi. Nah, ini senang. Berkata Al-Imam Al-Mundhir, kata beliau, yang dulu hada wa yarfada ya dulu ala anna adana huma kana ala manarah au ala syai'in murtafi. Kata Abdullah, kata Ibnu Mundhir, Bilal turun dan Abdullah Ibnu Maktum naik, karena gantian Bilal adzan pertama, Abdullah Ibnu Maktum adzan yang kedua. Ini menunjukkan bahwasanya adzan keduanya itu adalah dilaksanakan di menara atau tempat yang tinggi. Namun perlu ada catatan, adapun menara yang menjadi Allah, maka tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya membuat menara. Nah, kita lihat Rasulullah SAW pun masjid beliau awalnya tidak ada menara. Adapun Bilal dan Abdullah ibnu Maktum tadi cari tempat yang tinggi di apa itu? Di rumah. Kalau ada ini. Kalau kemudian khusus mau menara, maka ini tidak datang dalil. Nah, tidak ada datang dalil. Ini sebagai tambahan karena Ibnu Mundhir mengatakan adalah berarti di menara. Maka beliau tidak membawakan dalil, dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan ya ini disyariatkannya membangun menara secara khusus. Nah, apalagi kalau sekarang dibangun pun tidak dipakai untuk adat kayaknya, untuk tanah badan. Allah a'lam. Maka berdasarkan hadis ini tadi yang dikeluarkan oleh Imam Daud, nah, dan juga yang dikeluarkan oleh yang lainnya, dua hadis yang kita sebutkan menunjukkan dijadikan dalil oleh ahli ilmu istihbabul adzan fi makan murtafi, disunahkannya adzan di tempat yang tinggi. Disebutkan sebagian ulama bahwasanya itu adalah dikarenakan ilahnya, sebabnya karena tempat tinggi jangkauan suara lebih jauh. Nah, adapun sekarang yakni ada pengeras suara, maka itu adalah mencukupi. Mencukupi. Nah, maka tidak mengapa. Adapun kalau memang ada, walaupun ada pengeras suara, ada tempat tinggi, di tempat tinggi untuk mengamalkan hadis juga tidak mengapa. Ya, maka dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nah, ini termasuk sunnah. Kalau ada. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga berkaitan dengan ini, apakah qomatnya juga dilaksanakan di tempat yang tinggi tersebut? Ya, kalau memang adanya sunnahnya dilaksanakan di tempat yang tinggi, apa qomatnya juga perlu naik ke tempat yang tinggi tersebut? Pendapat yang rajih, hamdulillah, maka tidak. Kalau qomat tidak. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, beliau mengatakan la yusahabu fil iqamati an takuna ala mawdhi'in 'alin. Tidak disunahkan untuk iqamah di tempat yang tinggi. Begitu juga yang menguatkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasannya dikatakan kana bilal yu'addinu idza nahabat fala yuqimu hatta yahruju nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama shalah hina yara. Bilal adzan apabila telah masuk waktu. Dan beliau tidak qomat, bila tidak qomat hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah maka Bilal mengumandangkan iqamah ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan berarti Bilal sudah turun ya tempat yang tinggi. Nah, sehingga melihat kedatangannya Nabi SAW keluar dari rumah, melihat Nabi maka qomat. Nah, dari kejadian tersebut, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, maka iqamah itu asalnya adalah hamzahumullah. Nah, yang melaksanakan juga adalah yang muadzin. Sunnahnya juga yang muadzin. Kapan iqamah itu dikumandangkan adalah itu haknya imam. Haknya imam. Ketika imam sudah nampak, maka itulah iqamah. Nah. Kemudian di antara sunnah bagi muadzin ikhwanizatullah adalah seorang muadzin disunahkan yang bagus suaranya. Seorang muadzin yang bagus suaranya dan keras. Ya. Dan keras. Ada dua ya, sunahnya bagus dan sunahnya yang keras. Keras gak bagus. Nah, bikin orang ketakutan. Bagus tapi gak keras, gak ada yang dengar atau kurang yang dengar. Sementara adzan fungsinya adalah al-i'lan, memberitahukan. Hadis dalam hal ini diantaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelahnya. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sawtuhu fa 'allamahu al-adhan. Rawahu Ibnu Husain. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi suaranya Abi Mahdhurah. Rasulullah SAW kagum dengan suaranya Abi Mahdhurah, maka Rasulullah SAW mengajarkan beliau adzan. Secara masyhur muadzinnya Rasulullah adalah Bilal yang rutin. Namun di sana juga Ami Mahdurah. Nah, Ami Mahdurah. Baik. Ini riwayat Ibnu Huzaimah dan hadisnya adalah hasan. Hadisnya hasan. Begitu juga hadis Abdullah bin Zaid yang sudah kita baca hadis pertama, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau menghabarkan kepada Nabi SAW, innaha la ru'ya haqqan insyaallah, kata Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, yang benar insyaallah. Summa akum ma'a Bilal, berdirilah kamu bersama Bilal, fa'alqiha alaih, ya, diktekan kepada Bilal, sebutkan lafaz-lafaz adzan, biar Bilal yang adzan. Fa innahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih lantang dibandingkan engkau. Nah, padahal yang mimpi adzan itu adalah siapa? Yaitu Abdullah ibnu Zaid. Tapi kata Rasulullah, kamu berdiri sama Bilal, ajarkan Bilal lafaz adzan, biar Bilal yang ada, karena dia yang suaranya lebih lantang, nah lebih keras. Anda sautan, terang di para ulama, yaitu lantang dan bagus suaranya. Nah, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, apabila ada dua orang yang ingin adzan, kudima akmalahuma fil khisali mutabara fil ta'din, maka didahulukan yang paling sempurnanya untuk mendapatkan tujuan adzan itu sendiri. Pertama, fayuqaddamu man kana a'la sota, didahulukan yang paling keras suaranya. Nah, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid tadi, alki ala Bilal, ajarkan kepada Bilal, biar Bilal yang adzan, fa innahu anda sota minka, karena Bilal lebih lantang suaranya dibandingkan kepada kamu. Nah, yang kedua juga dikedepankan yang bagus suaranya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Mahdurah adzan, karena Rasulullah nah kagum dengan suaranya Abi Mahdurah, suaranya bagus. Di sini yang hanya satu mau berarti juga disunahkan adalah dipilih muadzin itu dipilih. Ya. Nah, walaupun namanya muadzin memang ya ini memiliki keutamaan pahala sebenarnya sudah kita sebutkan. Masa ya harus dipilih-pilih, kan semuanya pengin dapat pahala. Alhamdulillah, karena pelaksanaan adat itu ada tujuan yang lain, ya, bukan sebatas sampainya pahala bagi muadzin, tetapi ada tujuan maslahah umum. Maslahah umum yaitu supaya suara itu lebih didengar oleh banyak orang, dan dengan suara yang bagus itu kemudian bisa lebih membangkitkan manusia untuk mereka menuju salat, menuju salat. Karena kita sendiri juga, nah merasakan seorang ada suaranya bagus dengan yang tidak, daya tariknya beda, syiarnya juga beda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan tata cara adzan yang berkaitan dengan suara, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, bagaimana hukum mendayung-dayungkannya, meliuk-liukkannya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Itu sudah malam. Demikian yang bisa kita kaji pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Masih pada pembahasan kaifiyatul adzan, termasuk yang belum adalah apakah disyaratkan yakni suci. Bagaimana seorang muadzin kalau berhadas kecil? Bagaimana seorang muadzin kalau berhadas besar? Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. sampai dia kepada subhanallah hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.